Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Kita melanjutkan membaca keterangan Al-Imam As-Sa'di rahimahullah. Masih pembahasan nama Allah Al-Wadud. Qala rahimahullah, ومن تودده أن العبد يشرد عنه فيتجرأ على المحرمات ويقصر في الواجبات والله يستره ويحلم عنه ويمده بالنعم ولا يقطع عنه منها شيئا. Di antara bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, bahasanya seorang hamba dia membelot dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia pun lancang untuk menjatuhkan dirinya dalam perkara-perkara yang diharamkan dan meremehkan dari perkara-perkara yang diwajibkan. Dan Allah Subhanahu wa taala menutupinya. Dan ini salah satu di antara keutamaan yang Allah karuniakan kepada umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yakni perbuatan maksiat yang dilakukan oleh mereka Allah Subhanahu wa taala menutupinya. Berbeda dengan apa yang terjadi pada Bani Israel. Al-Imam At-Tabari dalam tafsir beliau ketika menafsirkan firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 135, ayat firman Allah, وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ walam yusirru ala ma fa'alu. Al-ayah. Beliau menyebutkan asar dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, di mana beliau menyebutkan bahwa pada Bani Israel, jika salah seorang di antara mereka berbuat maksiat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tuliskan, yakni tertulis di pintu rumahnya yang berbuat maksiat tadi, kemaksiatan yang dilakukannya, ya, kemaksiatan yang dilakukan oleh hamba tadi. Ya, sebagian riwayat menambahkan sekaligus kafarohnya. Ya, jika kemaksiatan itu dilakukan dengan matanya, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman sebagai kafarah untuk dilakukan terhadap matanya, apakah dengan dihilangkan atau yang semisalnya, atau demikian juga dengan telinganya. Dan tentu hal yang demikian merupakan fadhihah, yakni perkara yang membongkar hakikat seseorang tadi. Maka termasuk di antara kemurahan Allah Subhanahu wa taala terhadap umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah menutupi maksiat yang dilakukan oleh hambanya, ya, tidak membongkarnya di hadapan manusia, sehingga terbuka kesempatan luas bagi hamba tadi untuk mengingat Allah, memohon ampunan kepadanya, yang dengan itu Allah Subhanahu wa taala menutupi dosanya dan Allah memaafkan dari memberikan hukuman kepadanya. Wa yahlumu anhu, dan Allah Subhanahu wa taala bersabar atas kelancangan hamba tadi, baik dia terjatuh dalam perkara yang haram ataupun meninggalkan perkara yang wajib. Allah bersabar, wa yumidduhu bin ni'am, dan Allah Subhanahu wa taala tetap menggelontorkan, memberikan pertolongan kepada hamba tadi dengan nikmat-nikmatnya. Wala yaqta'u anhu minha syai'a. Allah Subhanahu wa taala tidaklah kemudian serta-merta memutuskan dari hamba tadi sesuatu pun dari nikmat-nikmatnya. Allah memberikan tangguh kepada hamba tadi untuk kembali kepadanya. Thumma yuqayyidu lahu minal asbabi wat tadhkirati wal mawa'idhi wal irsyadati ma yajlibuhu ilaih. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk hamba tadi yang terjatuh dalam mukhalafah tadi, baik melakukan perkara yang dilarang ataupun meremehkan, meninggalkan perkara yang wajib, Allah tetapkan untuknya dari sekian sebab peringatan, nasihat dan bimbingan-bimbingan, ma yajlibuhu ilaih, yang menarik hamba tadi untuk kembali kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayatubu ilaihi wa yunibu, sehingga hamba tadi pun bertaubat kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berinabah kembali. Para ulama menyebutkan makna inabah sebagaimana mungkin antum telah melewati pelajaran al-usul ats-tsalatsah tentang anwa al-ibadah. Di antara jenis ibadah adalah al-inabah, yang ini memiliki kedekatan makna dengan taubat, hanya saja ada tambahan bahwa inabah adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana taubat, dan menempuh amalan-amalan salih selain taubat tadi. Taubat itu sendiri adalah amalan salih. Kemudian inabah ditambah dengan menempuh amalan-amalan salih yang lainnya. Fayaghfiru lahu tilkal jara'im. Maka dengan kembalinya hamba tadi kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah pun memberikan ampunan kepadanya dari dosa-dosa yang telah diperbuatnya. Wa yamhu anhu ma aslafahu min adz-dzunubi al-'adzaim. Dan Allah pun menghapuskan dari hamba tadi apa yang telah dia lalui dari dosa-dosa besar yang diperbuatnya. Wa yu'idu 'alaihi wuddahu wa hubbahu. Dan Allah Subhanahu wa taala mengembalikan kepada hamba tadi ya berupa kecintaan dan kasih sayangnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala setelah hamba tadi bertaubat dan kembali kepadanya, Allah semakin menyayangi hamba tadi. Bahkan Syaikhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ketika ditanya oleh murid beliau Imam Ibn Qayyim, apakah maksiat bisa menjadi sebab kebaikan bagi seorang hamba, beliau menegaskan bisa jadi ketika hamba tadi mengiringi dengan taubat. Bahkan bisa jadi kondisi hamba tadi jauh lebih baik dibandingkan sebelum dia terjatuh ke dalam kemaksiatan. Nah, di sini nasihat bagi kita semua agar bersegera di dalam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada di antara kita yang lepas dari kekeliruan dan kesalahan. Oleh karena itu termasuk di antara nikmat sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Al-Allamah Abdullah Al-Bukhari ketika beliau ditanya tentang perbuatan kekeliruan dan rujuknya seorang, maka beliau mengatakan bahwa di antara kenikmatan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba adalah ketika hamba tadi sadar akan kekeliruan yang telah dia perbuat. Ini sendiri nikmat. Kenapa? Berapa banyak Orang-orang yang terjatuh dalam penyelisihan terhadap syariat dalam keadaan menganggap dia sedang berbuat kebaikan. Maka selagi seorang tidak menyadari kesalahan yang dia perbuat, tidak mungkin dia akan bertaubat. Maka dari itu, sadarnya seorang akan kesalahan yang telah dia perbuat ini sendiri adalah nikmat. Kemudian nikmat berikutnya ketika Allah memberikan taufik kepada hamba tadi untuk bertaubat kembali kepada Allah tabaraka wa taala. Dari sini kita memahami bahwa rujuk itu sendiri bagian di antara nikmat Allah yang Allah berikan kepada hamba tadi. Kemudian wala'alla hadza wallahu a'lam sirru iqtiranil wadud bil ghafur fi qawlihi wa huwal ghafurul wadud. Dan hal ini bisa jadi, kata Syekh, wallahu a'lam, merupakan rahasia dari digandengkannya nama Allah subhanahu wa ta'ala Al-Wadud dengan Al-Ghafur yang maha penyayang, yang maha mencintai, dengan Al-Ghafur yang maha pengampun. Fi qawlihi wa huwal ghafurul wadud, pada firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Buruj, wa huwal ghafurul wadud. Karena di sini dalam ayat ini digandengkan dua nama ini, ya, Al-Ghafur yang maha pengampun dengan Al-Wadud. Taib. Kemudian termasuk di antara bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan kepada hamba-hambanya untuk kembali kepadanya dan tidak memutus dari nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya, meskipun hamba tadi ingkar ataupun menyelisihi syariatnya. Di antaranya adalah pada hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ahadun asbaru ala adha yasma'uhu min Allah." Tidak ada pihak manapun yang lebih sabar dalam menghadapi adha, gangguan yang didengarnya dibandingkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, innahum yaj'aluna lahu niddan wa yaj'aluna lahu waladan wa huwa ma'a dhalika yarzuquhum wa yu'afihim wa yu'tihim. Mereka menjadikan bagi Allah subhanahu wa ta'ala adanya tandingan-tandingan, menjadikan baginya adanya anak. Jadi mensifati Allah subhanahu wa ta'ala bahwa Allah memiliki anak. Sebagaimana dilakukan oleh orang-orang Yahudi dengan mengatakan Uzair ibnullah. Demikian pula Nasrani mengatakan Isa ibnullah. Demikian pula dengan orang-orang musyrikin Arab yang menyatakan Al-Malaikah banatullah. Ini semua adalah celaan. Wa huwa ma'a dhalika yarzuquhum wa yu'afihim wa yu'tihim. Namun bersamaan dengan itu Allah subhanahu wa ta'ala tetap memberikan rizki kepada mereka, memberikan kesehatan, penjagaan kepada mereka, dan mengaruniakan pemberiannya kepada mereka, tidak menyegerakan hukumannya kepada mereka. Allah menunda untuk mereka kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Ini yang saya bacakan pada kesempatan ini. Subhanallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.